Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi ceramah agama Islam dalam rangka pengajian umum Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai pembicara, kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.